Apa definisi seorang dikatakan munafik? Munafik, munafik itu ada kemunafikan besar, ada kemunafikan kecil. Kemunafikan besar adalah seorang yang sesungguhnya kafir dia, cuma dia menyembunyikan kekafirannya. Dia pura-pura masuk Islam. Jadi keyakinannya ini anti-Islam, walaupun lahiriahnya Muslim. Ya, seperti orang-orang munafik di zaman Nabi yang diceritakan dalam hadis-hadis, dalam ayat Quran. Mereka itu sama sekali bukan Islam, hanya karena takut, ya. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Makanya mereka tidak akan masuk surga sama sekali, walaupun penampilan lahiriahnya Muslim. Kenapa? Karena hanya penampilan lahiriah, sementara dalamnya itu kafir, fir, ya, betul-betul kafir. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqin fi dharkil asfali minan nar. Mereka orang-orang munafik di kerak paling bawah dari neraka. Nah, ini yang namanya kufur kemunafikan besar, an-nifaqul akbar. Tapi kalau an-nifaqul asghar, kemunafikan kecil, artinya adalah kemunafikan secara perbuatan. Dia keyakinannya keyakinan Muslim, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, malaikat, semua rukun iman dia imani. Secara batin mukmin, beriman. Cuma perilakunya itu ada perilaku orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, perbuatannya perbuatan-perbuatan orang munafik. Seperti apa? Bohong. Bohong itu perbuatan Muslim atau bukan Muslim? Bohong itu bukan perbuatan Muslim. Perbuatan seorang Muslim adalah apa? Jujur. Tapi dia bohong. Ingkar janji, perbuatan Muslim, bukan perbuatan Muslim. Ingkar janji, perbuatan orang munafik. Ya, dan seterusnya, seperti yang Nabi katakan dalam hadis itu. Ya, ayatul munafik salatun. Tanda orang-orang munafik adalah tiga. Idza haddatsa kadzab, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji mengkhianati. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya, kalau berjanji tidak menepati, kalau dipercaya justru berkhianat. Nah, ini tiga contoh, ya, tiga perkara ini. Apakah itu perbuatan mukmin? Itu bukan. Perbuatan Muslim? Bukan. Terus perbuatan siapa? Ini perbuatan orang-orang munafik yang seperti ini. Nah, kalau ada orang Islam tapi melakukan seperti itu, berarti dia punya kemunafikan. Batinnya dia batinnya orang beriman, cuma dia perilakunya begitu, lahiriahnya tindakan seperti itu. Ini namanya kemunafikan kecil atau nifaqul asghar. Ya, dia masih Muslim yang seperti ini, masih Muslim. Bagaimana sikap yang syar'i dalam bermuamalah dengan mereka? Ya, ya, mereka secara lahiriah disikapi sebagai Muslimin, tapi kita berhati-hati, ya, waspada dan berhati-hati dari mereka.